Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, akhbarana al-Firyabi qala haddathana Abu Marwan Hisham ibn Khalid al-Dimashqi ya'ni al-Arzaq qala haddathana al-Hasan ibn Yahya al-Khushani an Abi Abdullah Maula Bani Umayyah an Abi Salih an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul awwala shay'in khalaqallahu al-qalamu thumma khalaqa ba'dahu an-nun wa huwa ad-dawatu. ثم قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل او اثر او رزق فكتب ما يكون وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ثُمَّ خَتَمَ عَلَى الْقَلَمِ فَلَمْ يَنْطِقْ وَلَا يَنْطِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Barakallahu fikum. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barakallahu fikum, bahwa yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian setelah itu Allah menciptakan nun. Nun itu adalah ad-dawat. Ada yang tahu artinya dawat atau nun? Coba saya cari dulu. Oh, nah, dawat itu penampung tinta, bisa pinjam. Ya, tempat menampung tinta. Jadi setelah Allah menciptakan penanya, setelah itu Allah ciptakan ya tinta yang disertai dengan penampungnya. Kemudian setelah itu Allah katakan, tulislah. Dan pena tadi bisa bicara. Ya, pena bisa bicara. Nah, barakallahu fikum. Jadi makhluk yang antum pegang itu, pena, itu usianya lebih tua dari segala sesuatu. Iya. Nah, ternyata pena yang antum pegang itu Barakallahu fikum, ya. Secara jenisnya, historinya itu apa? Ternyata lebih dahulu daripada kita. Iya. Nah, barakallahu fikum. Lebih dahulu daripada Nabi Adam. Pena itu. Jadi itu sudah makhluk yang sangat kuna sekali. Iya, barakallahu fikum. Nah. Jadi bukan prasejarah atau ya, sebelum Masehi atau ba'da Masehi pena itu ditemukan. Sehingga kalau ada yang mengklaim saya penemu pena, na'am, dia salah. Paham ya? Nah, pena itu sudah ada sebelum alam ini diciptakan. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian pesan yang juga bisa kita ambil dari riwayat ini terkait dengan masalah kitabah. Iya. Di situ menunjukkan ahammiyatu al-kitabah. Penting yang namanya menulis. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha alim. Ya. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak akan pernah sesat, Allah tidak akan pernah lupa. Dengan barakallahu fikum kesempurnaan ilmu yang ada pada Allah, dan Allah tidak pernah lupa, tetapi Allah tetap memerintah untuk mencatat. Itu yang menarik. Ya enggak? Allah itu alim, enggak akan pernah lupa, maha mengetahui. Nah, padahal kalau Allah barakallahu fikum ingin ya, barakallahu fikum itu tidak dicatat, disimpan untuk Allah saja, bisa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar itu dicatat. Itu pesan untuk kita bahwa mencatat itu adalah perkara yang penting. Walaupun kita berilmu, walaupun kita orang yang cerdas, walaupun kita orang yang memiliki hafalan yang kuat. Ada faedah menarik ya dari guru kita, dari ustadz kita, atau dari teman kita. Naam. Kalau Anda orang yang cerdas, faedah itu akan Anda catat. Ya, barakallahu. Nah. Mungkin dari obrolan santai dari teman tadi, dia tanya masalah syair begini-begini. Ini menarik ini faedahnya, dicatat. Kalau orang yang pintar itu ya, naam, yang berpikirnya itu barakallahu fikum cerdas, dia tidak akan biarkan itu lewat begitu saja. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengimbangi dengan mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan kitabah. Dalam ilmu mustalah bahwasanya al-asl fi dhabt huwa dhabtul kitab. Hukum asal dalam kebobotan seorang rawi itu dhabtul kitab, bukan dhabtus shadr. Kenapa? Li'anna hifdha khawwan. Karena hafalan itu bisa mengkhianati kita. Ya, hafalan itu barakallahu fikum akan mengalami penurunan dan perubahan seiring dengan bertambahnya usia kita, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab, ya. Problem yang kita alami itu jelas-jelas akan apa? Membuat kekuatan hafalan kita menjadi menurun. Ya, semakin tambah usia, semakin tua, daya ingat semakin melemah. Ya, semakin banyak aktivitas tanggung jawab, barakallahu fikum, na'am. Jadi kepala pondok pesantren, jadi ketua ini, jadi pemimpin di sini, ya, membahas di sana, barakallahu fikum. Banyak tanggung jawab. Itu juga membuat ya, hafalan-hafalan yang kita miliki menjadi apa? Barakallahu fikum, tergerus. Naam. Belum lagi terjadi masalah-masalah. Ya, barakallahu fikum, naam. Ribut sama istri, ribut sama saudara, ribut sama orang tua, barakallahu fikum. Itu juga membuat hafalan tadi tergerus. Belum lagi musibah, ya. Barakallahu fikum, maktabahnya kebakaran. Nah, seperti yang terjadi pada Abdullah ibnul Hayyah. Perpustakaannya kebakaran. Barakallahu fikum. Jadi rawi yang dhaif dia setelah itu. Nah, makanya yang menjadi asal itu adalah doktul kitab. Maka di sini pesan untuk kita semua, jangan meremehkan yang namanya menulis. Ya, dan kalau bisa barakallahu fikum Anda untuk membangkitkan, ya, untuk barakallahu fikum merangsang, ya, menstimulasi barakallahu fikum kegemaran yang namanya menulis, itu sangat-sangat barakallahu fikum membantu. Nah, akan mengembangkan, ya, barakallahu fikum ilmu Anda, akan mengembangkan barakallahu fikum kecerdasan. Ya. Jadi menulis itu bukan sembarang kegiatan, itu kegiatan yang barakallahu fikum sangat-sangat bermanfaat. Iya, nah, begitu juga tadi terkait dengan fawaid, faedah barakallahu fikum na'am yang mungkin kadang muncul tiba-tiba, ya, dari percakapan barakallahu fikum. Itu jangan Anda lewatkan. Syekh Al-Utsaimin di antara contohnya barakallahu fikum, beliau tuh selalu membawa buku kecil di sakunya. Jadi kalau pas baca di perpustakaan, maktaba ada faedah. Wah, ini ada faedah yang dicatat sama beliau. Ya, atau di mana ada perbincangan dengan masyayikh, barakallahu, ada faedah baru dicatat. Nah, sehingga terkumpul, ya, barakallahu fikum, fawaid-fawaid itu. Dan walhamdulillah itu dibukukan, ada kumpulan fawaid-fawaid yang beliau dapatkan barakallahu fikum na'am selama perjalanan beliau. Nah, ya, ada bukunya dan saya punya. Kemarin pas umroh lihat, wah ini buku, ketemu barakallahu fikum, beli. Nah, bukunya ada di kedai barakallahu fikum. Baik, buat bacaan. Baik, jadi barakallahu fikum, ya, kitabah itu adalah salah satu barakallahu fikum na'am aktivitas kegiatan yang sangat mulia, yang sangat positif, ya, sangat penting untuk kita kembangkan pada diri kita. Nah, semangat untuk menulis, banyak hal yang bisa antum tulis barakallahu fikum. Nah, terkait dengan pelajaran, ya, barakallahu fikum na'am, atau pembahasan-pembahasan yang masih belum terurai dengan lengkap, na'am barakallahu fikum, itu bisa, ya, barakallahu fikum, Anda kumpulkan dari mungkin silsilah akidah selama 1 tahun, ya, silsilah nahwu barakallahu fikum na'am, dikumpulkan selama Anda belajar. Wah, ini hasilnya. Contoh karya-karya besar yang dihasilkan ketika menuntut ilmu itu adalah karya-karyanya Imam Nawawi. Seperti Sahih Muslim. Itu ditulis ketika beliau belajar dari guru-gurunya ketika mensyarah, ya, Sahih Muslim, itu dicatat sama beliau dari guru-gurunya, kemudian dikumpulkan, jadilah sebuah syarah yang luar biasa. Syarah Muslim Imam An-Nawawi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga banyak hal yang menarik, banyak hal yang penting untuk bisa kita barakallahu fikum abadikan, ya, kita dokumentasikan barakallahu fikum melalui catatan-catatan kita. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Jadi pena pada saat itu berbicara dan bertanya kepada Allah, apa yang harus saya tulis? Maka Allah mengatakan, tulislah apa saja yang akan terjadi. Nah, baik itu berupa amalan, barakallahu fikum, atau umur, asar, itu bisa diartikan umur, ya. Umur seseorang, atau rizki seseorang, barakallahu fikum, apa saja yang akan terjadi. Kamu catat. Nah, sampai hari kiamat. Ya. Maka itulah maksud dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, nun wal qalami wama yasturun. Diawali dengan huruf nun barakallahu fikum wal qalami wama yasturun, ya. Demi pena dan apa yang telah dia tulis. Barakallahu fikum. Naam. Tsumma khatama 'alal qalam, kemudian barakallahu fikum pena pun menyelesaikan tugasnya mencatat segala sesuatu tadi, dan setelah itu pena tidak lagi berbicara. Ya. Naam. Dia tidak berbicara sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Untuk asar ini barakallahu fikum dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan mungkar, ya. Disebutkan dalam kitab Ad-Dha'ifah, silsilah ahadits Ad-Dha'ifah nomor 6309. Nomor 6309. Labas, ya. Ini nanti akan beliau sebutkan barakallahu fikum turuknya, ya, jalan-jalannya. Barakallahu fikum, nanti setelah dikumpulkan bisa mengangkat barakallahu fikum derajat hadis. Nah, selanjutnya qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala wa akhbarana al-firyabi qala haddathana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddathana Zaid ibnu al-Hubabi qala haddathana Muawiyah ibnu Salih qala haddathani Ayyub ibnu Ziyad al-Himsi an Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Samit an abihi annahu dakhala ala Ubadah wa huwa maridun yara fihi al-maut. Barakallahu fikum. Naam. Dari barakallahu fikum ya, anaknya Ubadah bin Samit yaitu Al-Walid, bahwa dia masuk menemui ayahnya yaitu Ubadah bin Samit dalam keadaan Ubadah sedang sakit, dan dia memandang itu adalah, ya, sakit yang terakhir yang membawa dia pada kematian. Faqala ya abati ausini wajtahid. Nah, maka Walid berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, berikanlah wasiat kepadaku dan serius dan sungguhlah dalam wasiat itu. Nah, itu barakallahu fikum, ya, diantara adab kita juga barakallahu fikum. Naam. Ketika kita merasa, ya, barakallahu fikum, ada feeling, naam, tentang perpisahan, entah dengan orang tua kita, ya, atau saudara kita yang lebih tua, atau dengan guru kita, barakallahu fikum, selain kita mendoakan mereka agar barakallahu fikum bisa sehat kembali. Naam, barakallahu fikum. Ya, agar bisa kuat, kita juga meminta wasiat. Nah, ya, apa nasihat yang ingin disampaikan atau wasiat yang ingin disampaikan, barakallahu fikum. Nah, karena biasanya pesan-pesan terakhir dari orang yang hendak barakallahu fikum berpulang, ya, itu adalah pesan-pesan yang sangat penting dan mengena. Nah, jadi Walid minta wasiat kepada bapaknya dan mohon sekali wasiat ini, wasiat yang sangat serius. Ya. Qala, maka Ubadah berkata kepada anaknya, ijlis, duduklah wahai anakku. Innaka lan tajida ta'mal iman walan tablugha haqiqatal iman hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Pesan yang disampaikan oleh Ubadah adalah, sesungguhnya engkau wahai anakku tidak akan bisa merasakan, ya, cita rasa keimanan Dan engkau tidak akan bisa sampai pada hakikat keimanan sampai engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, iya. Jadi kalau kita ingin merasakan barakallahu fikum manisnya iman, kalau ingin merasakan hakikat dari sebuah keimanan, maka kita harus belajar untuk beriman kepada takdir baik dan buruk barakallahu fikum. Nah. Ya, enggak semua orang dan tidak segampang apa yang dikatakan barakallahu fikum, ya. Beriman kepada takdir itu tidak barakallahu fikum sesimpel, tidak semudah, ya. Tidak sesederhana apa yang dikatakan. Nah, barakallahu fikum. Untuk bisa beriman kepada takdir barakallahu fikum. Untuk bisa menerima, ya, takdir yang Allah tetapkan. Qultu kaifa li an a'lama khairahu wa syarrahu. Maka Al-Walid bertanya kepada ayahnya, bagaimana aku bisa tahu baik dan buruknya? Qala ta'lama annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala shay'in khalaqallahu ta'ala al-qalam faqala lahu ijri fajara tilka as-sa'ah ila yaumil qiyamah bima huwa ka'inun fa in mitta wa anta ala ghairi dhalika dakhalta an-nara. Kata Ubadah, bagaimana cara tahu baik dan buruknya? Yaitu engkau mengetahui, engkau meyakini apa-apa yang tidak akan menimpamu, ya, artinya yang bukan bagianmu, tidak akan menimpamu, tidak akan mengenaimu. Nah, engkau yakini sesuatu yang memang bukan bagianmu, bukan jatahmu, maka dia tidak akan mungkin, ya, nyasar barakallahu fikum mengenai dirimu. Dan apa-apa yang merupakan bagianmu, ya, yang memang takdirnya adalah untuk menimpamu, maka dia tidak akan meleset. Ya, dia tidak akan nyasar atau salah arah barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya. Enggak akan mungkin. Barakallahu fikum. Nah, kalau JNE, JNT mungkin nyasar, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau takdir, enggak pernah ada yang tertukar. Ya. Nah, harusnya fulan ini yang jadi anak presiden, bukan si Alan. Barakallahu fikum, enggak pernah. Ya. Takdir tidak akan pernah nyasar dan salah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Kemudian Allah katakan kepada pena, mengalirlah. Ya, artinya alirkanlah tinta yang ada pada dirimu. Nah, untuk menulis. Maka pena pun mulai mengalir tintanya pada waktu itu menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, kemudian diingatkan oleh Ubadah, kalau engkau wahai putraku mati dalam keadaan kamu tidak meyakini hal itu, ya, mati dalam keadaan kamu masih mempertanyakan takdirmu. Masih mati dalam keadaan kamu masih mempermasalahkan nasibmu. Ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa barakallahu fikum aku diciptakan dengan rambut keribu. Diciptakan dengan kulit hitam berhidung pesek, misal. Ya. Mati dalam keadaan masih belum menerima keadaan yang ada pada kamu. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib, masih belum bisa menerima takdir yang Allah tetapkan untuk dirimu atau bahkan untuk orang lain. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Na'am. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibni Syahin qala haddatsana Abdullah ibnu Umar al-Kufi qala haddatsana Ishaq ibnu Sulaiman an Muawiyah ibni Yahya an Az-Zuhri an Muhammad ibni Ubadah ibni Shamit. Kalau tadi Walid ya anaknya Ubadah, ini barakallahu fikum Muhammad putranya juga. Naam. Qala dakhaltu ala abi wa qala ilayya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku masuk untuk menemui ayahku. Nah, sama Muhammad juga ingin mengunjungi ayahnya. Ya, mungkin itu kunjungan yang terakhir. Maka ketika itu ayahku berkata, ilayya bunayya, mendekatlah kemari wahai anakku sayang. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala syai'in khalaqallahu al-qalam. Faqala uktub, qala ma aktub, qala uktubil qadara, fajara tilka sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena dan Allah katakan tulislah. Pena bertanya, apa yang harus aku tulis? Allah mengatakan tulislah takdir. Maka mengalirlah pena pada waktu itu dengan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulis semuanya. Walihada hadith turuku jama'atin. Ya. Hadis ini memiliki jalan dari beberapa jamaah, barakallahu fikum, beberapa para rawi, barakallahu fikum. Naam. Baik, hadisnya Al-Walid Ibnu Ubadah Ibnu Shamit tadi itu dikeluarkan di antaranya oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya. Hadis nomor 22757. Hadis nomor 22757. Nah, 22757. Nah. Kemudian juga dikeluarkan oleh barakallahu fikum Imam At-Tirmidzi hadis nomor 3319. Naam. Yang enggak nulis tulis. Ya, jangan melamun. Naam, seperti yang baju biru ya, dia melamun baju biru. Naam. Padahal kan tadi ada faedah, jangan mengabaikan. Dah, barakallahu fikum. Tulislah, ya. Daripada melamun gak dapat apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan beberapa, ya, barakallahu fikum, para ulama yang lainnya. Dan hadis ini disohhikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Dalam Sahihul Jami'. Hadis nomor 2017. Nah, 2017. Barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga barakallahu fikum hadisnya Muhammad ibnu Ubadah. Iya. Juga sama hadisnya sahih, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, adalah ya, beriman, al-iman bil qada wal qadar. Kita harus mengimani qada dan qadar. Barakallahu fikum. Naam. Bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Iman kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Naam. Al-imanu bil qadar ala arba'atil arkan. Iman kepada takdir itu ada 4 rukun. Nah. Ya, 4 rukun. Dikatakan rukun kalau enggak ada berarti runtuh. Iya, enggak sah. Harus ada keempat-empatnya. Yang pertama adalah barakallahu fikum al-ilmu. Nah, al-ilmu, rukun yang pertama adalah ilmu. Yaitu meyakini bahwa semua yang terjadi itu diketahui oleh Allah. Semua yang terjadi itu diilmui, diketahui oleh Allah. Nah, tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang luput dari pengetahuan Allah. Barakallahu fikum. Nah. Yang kedua adalah Al-Kitabah. Al-Kitabah. Yaitu meyakini bahwa semua takdir itu sudah ditulis. Ya, enggak ada yang luput. Nah. Sekecil apapun itu, barakallahu fikum. Nah, antum ngupil ketika taklim, ada itu keterangannya. Si fulan ngupil ketika taklim. Ya, barakallahu fikum. Si fulan, ya, barakallahu fikum, dia ya, ngobrol ketika taklim. Naam, si fulan bla bla bla bla dan seterusnya. Ya, seremeh apapun yang antum lakukan, sereceh apapun perbuatan antum, semuanya ada di tulisan itu. Barakallahu fikum. Naam. Yang ketiga adalah barakallahu fikum al-masyi'ah. Ya, al-masyi'atu artinya lah kehendak. Artinya semua peristiwa yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Ya, semua peristiwa yang terjadi itu semua kehendak Allah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Baik ataupun buruk, Allah menghendakinya. Walaupun orang bunuh diri, Ustaz. Masa Allah menghendaki? Iya. Iya. Walaupun ada yang maling, itu kehendak Allah. Iya. Iya, barakallahu fikum. Naam. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Oh, berarti enggak apa-apa maling. Buktinya Allah menghendaki itu terjadi. Itu kacamatanya lain lagi. Ada tinjauan syar'i, ada tinjauan kauni. Belum tentu ketika sesuatu itu Allah tetapkan untuk terjadi, Allah suka. Banyak, barakallahu fikum. Iya, keinginan kauni itu umum, mencakup perkara yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Nah, barakallahu fikum. Dalam kacamata kita, mungkin hal-hal yang buruk tadi adalah jelek. Tapi dalam ilmunya Allah, itu mengandung hikmah, kebaikan yang luar biasa. Iya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi, seburuk apapun kejadian yang terjadi, seorang ahli sunnah harus meyakini itu memang kehendak Allah. Tapi keyakinan seorang ahli sunnah tidak sebatas itu. Dia menambahkan keyakinannya apa? Bahwa hal-hal yang buruk tadi pasti ada hikmahnya. Paham ya? Pasti ada hal baik yang Allah inginkan bahwa Syekh Abdullah Al-Bukhari beliau pernah menyebutkan sebuah kisah seingat saya kalau tidak salah Syarah Aqidah Al-Muzani syarahnya beliau terkait dengan masalah ini. Ada seorang barakallahu fikum komandan ya pasukan. Nah, dia sedang memperbaiki loteng rumahnya yang bocor. Kemudian dia terpleset, akhirnya kakinya patah. Barakallahu fikum. Nah, kakinya patah, kemudian dikunjungi ya banyak pihak, diantaranya adalah Imam Abu Kilabah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Imam Abu Kilabah berusaha untuk barakallahu fikum menenangkan kegelisahan, ya, kegalauan, kegusaran yang ada pada seorang komandan tadi, barakallahu fikum, dan mengatakan apa yang Allah takdirkan itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Artinya apa yang Allah tetapkan untuk dirimu itu akan membuahkan kebaikan. Yang saat itu sang komandan masih dalam kejengkelannya, dia pun menjawab, kebaikan apa yang akan diperoleh oleh seorang tentara yang sudah patah kakinya? Habis sudah karirku, wahai imam. Ya, nah, yang harusnya mungkin bisa jadi jenderal, karena patah kaki peluang untuk barakallahu fikum mendapatkan kenaikan pangkat, menjadi apa? Hilang. Habis sudah kehidupanku, karirku selesai di sini. Nah, Abu Kilabah hanya senyum saja. Dia belum mengerti makna dari ucapan beliau. Nah. Kemudian berlalu waktu, barakallahu fikum, tiba-tiba sang komandan tadi mendapat surat dari pusat. Ya. Dari pusat komando yang ketika dia baca, di situ dia merasakan kebenaran ucapannya Abu Kilabah. Isi dari surat tadi adalah barakallahu fikum perintah untuk memimpin ya beberapa personil pasukan untuk menyergap pasukannya Al-Husain, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan kasus tanah Karbala. Nah, tujuannya apa? Ya, habisi. Misinya adalah misi untuk membunuh. Ketika dia baca surat itu, dia bersyukur sekali patah kaki dan mengetahui kebenaran ucapan Abu Kilabah. Kenapa? Karena kalau dia sehat ketika menerima surat ini, dia akan benar-benar dalam dilema yang akan menyulitkan dia. Ya. Kalau dia sehat, ya, kalau dia kerjakan perintah komando dari pusat tadi, maka dia harus membunuh Husain bin Ali cucunya Rasul. Akhiratnya bakal hancur. Ya kan? Nah, karena dia tahu Husain bukanlah pihak yang salah. Tapi yang namanya komando, kalau sudah yang namanya barakallahu fikum tentara, itu harus taat. Tidak boleh tanya mengapa. Kata pimpinan, habisi, habisi. Nah, barakallahu fikum. Iya, tapi kalau dia tidak melaksanakan perintah tadi, dia yang akan dihabisi. Satu keluarganya dibersihkan. Nah, karena sudah menentang perintah. Paham ya? Jadi dia akan mengalami kesulitan yang luar biasa kalau dia sehat. Tapi kan dia patah kaki, enak dia cari alasan. Iya, saya ini lagi sakit patah kaki, wahai. Iya, barakallahu fikum, bos. Naam. Dan lagi patah kaki enggak bisa. Ya sudah diterima uzurnya. Paham ya kan? Dari situ dia mengetahui kebenaran ucapan Imam Abu Kilabah bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah ya sesuatu yang akan membawa kebaikan. Barakallahu fikum. Naam. Dan poin yang keempat, barakallahu fikum, dari arkanul iman bil qadar adalah al khalqu ya, al-khalqu. Nah, bahwa semua yang terjadi dan ada di alam semesta ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Naam. Tayyib, di sini ada beberapa titipan salam. Ya, tadi ada salam dari Fadil, ya, Fadil Basumbul dan Iqbal Pemalang untuk seluruh keluarga besar Al-Bainah, terkhusus para asatidah. Alaika wa alaihi salam. Demikian juga ada salam dari saudara Rafif, ya, barakallahu fikum. Naam. Untuk kita semua, alaika wa alaihi salam. Naam. Baik, ini masih ada yang penasaran tentang Putri Duyung kemarin, ya. Terkait dengan kitab rujukannya. Naam, untuk mencatat. Di antaranya adalah kitab Ajwibah Az-Zurqani. Ajwiba Az-Zurqani, halaman 46. Kemudian kitab Tuhfatul Habib, Tuhfatul Habib ala Syarhi Al-Khatib, Tuhfatul Habib ala Syarhi Al-Khatib, jilid 4 halaman 325. Naam, barakallahu fikum. Kemudian juga kitab Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan. Jilid 1 halaman 46. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Al-Fauzan dalam situs resminya beliau, ya. Nah, situs resminya beliau di situ ada rekaman suaranya. Dan saya sebenarnya ada rekaman suara beliau, cuman nyarinya agak repot. Terlalu banyak rekaman. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di tahun berapakah Putri Duyung itu ditemukan? Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya. Saya belum sempat tanya juga sama nelayannya itu. Nah, inti nemunya tahun berapa, Pak? Nah. Di dalam kitab Asy-Syariah apa saja faedah, ya, dari membahas kitab ini? Yang jelas kitab ini membahas tentang begitu banyak akidah ahli sunnah wal jamaah yang sangat pokok, ya, yang sangat inti, barakallahu fikum. Naam, di mana, ya, akan bisa dibedakan antara ahli sunnah dengan yang bukan dengan prinsip-prinsip tadi, barakallahu fikum. Nah, tapi sehingga dengan mempelajari ini, yang pertama adalah kita bisa memperkokoh akidah ahli sunnah wal jamaah yang ada pada diri kita. Kemudian juga barakallahu fikum, kita bisa, ya, barakallahu fikum, tidak tertipu dan terpedaya, barakallahu fikum, oleh syubhat-syubhat kelompok-kelompok yang menyelisihi, barakallahu fikum, akidah ahli sunnah wal jamaah, barakallahu fikum. Nah, itu secara garis besarnya. Walaupun barakallahu fikum, ya, detailnya, ya, fawaid-fawaid yang kita sebutkan dari masing-masing hadis yang kita baca. Nah, jadi ini kitab yang barakallahu fikum, ya, kitab yang penting. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.